Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah taala pertemuan kita sore hari ini akan menyelesaikan akhir dari bab dalam kitab Al-Adabul Mufrad Kafaratul Marid, penggugur dosa bagi orang yang sakit. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala, beliau berkata, haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, qala, beliau berkata, akhbarana Adi ibnu Adi, telah mengkabarkan kepadaku Adi bin Adi, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, la yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Kata Rasul, akan senantiasa ujian yang menimpa seorang mukmin dan mukminah baik menimpa pada jasadnya, keluarganya, dan hartanya sampai akhirnya akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Kemudian dalam riwayat yang lain, haddatsana Muhammad ibn Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid, qala, beliau berkata, haddatsana Umar ibn Talha, telah menceritakan kepada kami Umar bin Talha, an Muhammad ibn Amr mithlah, dari Muhammad bin Amr semisal dengan tadi yang disebutkan. Namun wazada Muhammad bin Amr dan semisalnya itu, ya, setelah menyebut yang serupa dengan tadi, ada tambahan fi waladihi, atau ujian yang menimpa anaknya. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih. Selain dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, busra karimah likulli mu'min wa mu'minah. Adanya kabar gembira untuk setiap mukmin dan mukminah. Wa hiya annal marad kafaratun lidzunubil mukmin wal mukminah. Bahwasanya sakit bisa menggugurkan dosa seorang mukmin dan mukminah. Barakallahu fikum. Di sini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian yang menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada jasadnya, keluarganya atau hartanya, sampai akhirnya ketemu Allah dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Ini menunjukkan kabar gembira, ya, bahwasanya rasa sakit, yang mana sakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang itu dia bersabar. Syaratnya harus bersabar. Maka kalau dia bersabar, barakallahu fikum, sakitnya tersebut akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa dia. Bahkan bisa dosa yang besar, sesuai dengan besar kecilnya rasa sakit yang dia alami. Dikarenakan di sini di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut sehingga dikarenakan dia tidak memiliki dosa lagi. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang kedua. Kullama staddal marad bihima azuma ajruhuma. Setiap kali semakin parah, semakin besar rasa sakit yang dihadapi seseorang, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kita membaca kisah-kisah para nabi, baik yang kita baca dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kita akan mendapati ujian yang paling berat pada seorang hamba adalah para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal ansal fal amsal. Kemudian yang setelahnya, yakni orang-orang yang bersama dengan nabi, yang bersama dengan para nabi, para sahabat nabi. Fal amsal, kemudian yang setelahnya, generasi berikutnya. Mengapa mereka mendapatkan ujian yang berat? Dikarenakan sudah sunnatullah, semakin besar keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Ya. Dan di situ ada hikmah. Ya, sebagai barakallahu fikum untuk mengangkat derajat dia atau untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Para nabi dan para rasul, istadda bihimul bala ala ikhtilafi anwa'ihi fasabaru. Ujian yang menimpa mereka, para nabi dan para rasul itu sangat dahsyat dengan bermacam-macam ujian. Lantas mereka tetap bersabar. Pasal baru. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat dari Nabi Adam alaihissalam, awalul anbiya, nabi yang pertama. Di antara ujian yang beliau dapatkan, barakallahu fikum, ya, beliau diuji dengan terusirnya beliau dari jannah sebagai tebusan dosa. Ketika terusir, ternyata ya yang beliau alami di dunia ya itu sangat melelahkan beliau, membutuhkan kesabaran dalam mempertahankan hidup. Kemudian beliau diuji dengan dua anaknya, yang mana anak ini salah satunya ya tidak taat kepada ayahnya, sehingga qatala Qabil Habil, terjadilah pertumpahan darah Qabil membunuh Habil. Barakallahu fikum. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan barakallahu fikum istri dan anaknya yang tidak taat, istri yang tidak taat kepada suami, anak yang durhaka. Ya barakallahu fikum. Padahal sudah jelas ketika air bah sudah mencapai puncak-puncak, hampir mencapai puncak-puncak gunung, Nabi Nuh alaihissalam masih mendakwai anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ikutlah bersama kami, naik ke perahu. Namun dia menolak dengan menyatakan sa'awi ila jabalin, saya akan tetap naik ke gunung. Akhirnya tetap naik, lama-kelamaan tenggelam juga. Demikian pula istrinya, ya, tidak mau beriman, tidak mau mentaati suaminya, padahal suaminya adalah seorang nabi. Ini menunjukkan yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Tidak mesti orang yang di atas hidayah, maka keluarganya atau anaknya, istrinya pasti di atas hidayah. Tidak mesti. Barakallahu fikum. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji dengan keluarganya yang harus berpisah karena tugas. Berpisah dengan putra beliau yang pertama Ismail. Ya. Kemudian diuji untuk dikorbankan lillahi ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam yang diuji dengan Fir'aun. Demikian pula sampai akhirnya di antara para nabi dan para rasul yang mengalami sakit yang sangat parah adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Sehingga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak tersisa dari semua tubuh yang ada pada Nabi Ayyub alaihissalam melainkan hanya lisannya yang dipakai untuk berzikir kepada Allah. Ya, luka yang parah ya, dan lukanya ini seperti luka bakar, padahal bukan karena kebakaran. Kemudian kekayaannya hilang satu persatu, putra-putrinya meninggal satu persatu, orang-orang menjauhi, keluarganya menjauhi kecuali istrinya. Walaupun ya sebelum sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan untuk beliau, istrinya ini sempat mengeluh ya, dikarenakan Nabi Ayyub alaihissalam tidak bisa bekerja, istrinya yang bekerja ya, bekerja dengan menjadi ya, apalah, menjual dari apa yang dimiliki, diantaranya rambut ya, rambutnya dipotong lalu dijual. Sampai akhirnya berhukum Nabi Ayyub alaihissalam, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Shad ayat ke-42, urkut birijlik hadza muhtasalun baridun wa syarab, hentakkanlah kakimu ke tanah. Kemudian muncul air. Ini adalah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ketika mandi dan minum darinya, hilang dahaga. Ya, penyakit-penyakitnya kembali utuh. Ya, penyakit-penyakitnya hilang, kemudian kulit kembali utuh seperti semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada yang menyatakan itu berlangsung selama tamani asrata sana. 18 tahun. Ya. Ada yang menyatakan lebih dari itu. Wallahu ta'ala bishawab. Dan di antara yang pernah kita ketahui, kita dengar dari kalangan para nabi dan para rasul, yang paling berat ujiannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sejak kecil beliau yatim. Ya. Kemudian tidak pernah mengalami atau jarang sekali mengalami hal-hal yang membuat beliau itu nyaman. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah barakallahu fikum, di antara ujian yang Allah berikan kepada seorang mukmin dan mukminah pada jasadnya berupa sakit. Kemudian letih. Kemudian ya, dia merasakan susah, galau, khawatir. Maka itu semuanya bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya disebutkan dalam hadis, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta shauqah yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah merasa sakit menimpa seorang muslim, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesusahan, sampai sekalipun itu duri yang menusuk dirinya, melainkan dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Seorang ya sakit, letih, capek, ya dikarenakan mencari ma'isah yang halal, atau dikarenakan menempuh perjalanan safar untuk haji umroh, atau untuk menuntut ilmu, atau untuk silaturahim, atau untuk menunaikan amanah misalkan, itu semuanya bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan juga barakatum, yang namanya ujian itu bisa wa ahli. Ujian dari sisi keluarganya. Ada yang meninggal. Ada yang dikarenakan keluarganya yang susah diatur, sehingga mengharuskan kesabaran. Wa malih, atau ujian pada hartanya, sehingga menyebabkan dia dayyiqul aish, ya, sempit kehidupannya, pailit, bangkrut, dan semisalnya. Itu semuanya kalau orang mengetahui dan mengambil hikmahnya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, sehingga dia bisa bersabar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Dosa-dosanya sudah terampuni. Barakallahu fikum. Tayyib. Pada hadis ini juga diambil faedah bahwasanya ya, ujian-ujian yang menggugurkan dosa itu hanya didapat oleh orang yang mukmin atau mukminah. Adapun untuk orang kafir, maka itu adalah iqab, hukuman di dunia, azab di akhirat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ajibtu li amril mu'min. Aku merasa kagum dengan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak bisa didapati kecuali hanya kepada orang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Ketika dia ditimpa kelapangan, kelapangan rezeki, istri dan anak yang soleh dan solihah, tetangga yang baik, rumah yang enak, hewan tunggangan atau kendaraan yang nyaman, teman-teman baik yang selalu ada untuk bertaawun, syakara, kemudian dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka hal itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila sebaliknya dia diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, dengan istri dan anaknya yang susah diatur, tetangga yang tidak baik, tidak soleh, ya teman-teman yang ternyata hanya mau akrab, mau menolong urusan dunia saja, dan lain-lain, barakallahu fikum, lalu dia mau bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah bisa menjadi kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak bisa didapati pada seorang pun kecuali hanya kepada seorang mukmin. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara fungsi ujian adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Di antara ujian adalah rasa sakit. Kemudian hadis yang terakhir berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus qala, beliau berkata, haddatsana Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar an Muhammad ibni Amr, dari Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, jaa a'rabi, pernah datang seorang a'rabi, Arab pedalaman. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hal akhadtaka ummu miltam, apakah kamu pernah tertimpa ummu miltam, penyakit ummu miltam? Qala, Arab pedalaman tadi bertanya, wa ma ummu miltam, apa itu ummu miltam? Qala, Nabi menjelaskan, harun bainal jildi wal lahm. Ummu miltam adalah panas yang ada di antara daging dan kulit. Kulit dan daging. Yakni demam. Qala, la, tidak, saya tidak pernah tertimpa demam, kata Arab Badui tadi. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fahal sudi'ta, apakah kamu pernah pusing? Qala, beliau bertanya, wa masuda, apa itu pusing? Apa itu sakit kepala? Qala, Nabi menjelaskan, rihun taqtaridu fir ra'si taqribul uruq. Sakit kepala adalah adanya angin yang menyerang kepala dan menekan saraf-saraf. Qala la, saya tidak pernah sakit kepala. Qala, maka ya perawi tadi menyampaikan, falamma qoma, tatkala Arab Badui tadi sudah pergi berlalu meninggalkan Nabi, qala, maka Nabi berkata kepada para sahabat, man sarrahu ayyanduru ila rajulin min ahlin nar ay falyandur, barang siapa yang ingin melihat laki-laki calon penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Barakallahu. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Derajatnya hasan sahih. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini ya diambil berapa faedah? Faedah yang pertama, pada hadis tersebut terdapat dalil adanya mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam dari sisi bahwasanya Nabi mengkhabarkan tentang Arab Badui tersebut bahwasanya dia termasuk calon penghuni neraka. Dan akhirnya memang masuk neraka. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara ujian seorang mukmin, seorang mukminah, muslim, muslimah, adalah dia akan diuji dengan sakit demam dan sakit kepala. Barakallahu fikum. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, ya, dia pernah mengalami sakit kepala atau demam. Kalau tidak pernah sama sekali, ya, sebagaimana dalam hadis dan disebutkan oleh para ulama, maka dia bukan seorang mukmin, bukan seorang mukminah. Bahkan ada yang menyatakan Fir'aun dia tidak pernah sakit sama sekali, ya. Atau sakit pun hanya remeh, tapi tidak pernah sakit kepala sepanjang hidup. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengeluh kepada Nabi, wa ra'sah, aduh kepalaku. Lalu Nabi menyatakan, bal wa ra'sah, justru kepalaku lebih sakit lagi. Dan bahkan Nabi di akhir-akhir beliau sebelum meninggal, ya, ketika beliau bangun, pingsan lagi, siuman lagi, pingsan lagi, beliau terasa sangat demam dan sakit kepala yang sangat. Dan beliau tetap mengingatkan umatnya supaya jauh dari kesyirikan. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Kemudian setelah itu enggak lama beliau meninggal. Barakallahu fikum. Beliau sangat sakit kepalanya dan demam. Maka pada hadis ini disebutkan di antara ciri orang mukmin dan mukminah, dia pernah mengalami sakit kepala atau demam. Dan dengan itu, sebagaimana dalam bab ini bahwasanya sakitnya seorang mukmin itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan barakallahu fikum ma alaihi khathiah. Tidak ada dosa lagi. Ini apabila mereka mau bersabar. Wa muhtasib, dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Inilah akhir dari hadis pada pembahasan bab ini. Thayyib. Adapun pada bab yang berikutnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadzakumullah. Barakallahu fikum. Sehat terus karena jarang sakit. Kalau itu apa namanya? Ya, alhamdulillah kalau memang seperti itu maka dia mendapatkan nikmat. Maka dia bersyukur. Dengan sehatnya itu dia gunakan untuk ibadah. Namun terkadang orang itu tidak mesti diuji dengan sakit, tapi dengan yang lainnya. Dia sakit sehat tetapi mata pencahariannya susah. Barakallahu. Terkadang diuji dengan yang lainnya. Dia kaya, sehat, tetapi keluarganya susah diatur dan seterusnya. Barakallahu. Oh iya, jadi tidak mesti kondisinya orang yang jarang sakit karena mungkin olahraga berarti dia keimanannya berkurang atau lemah, tidak mesti ya. Karena ya, di antara fungsi sakit adalah menggugurkan dosa-dosa. Wallahu ta'ala bisawab. Oh iya, cukup ya. Insyaallah kita ada musyawarah sebentar dengan pengurus. Barakallahu. Naktafi ilahuna. Tafadhalu hamdakullah. Barakallahu.